Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd, ma'asyar muslimin hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini menjelang siang atau di waktu duha kita masih bisa diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa dipertemukan. Dan materi yang kita bahas pada siang hari ini atau pagi hari ini adalah berkaitan dengan satu buku yang sebenarnya buku ini ditulis oleh salah seorang dosen yaitu Profesor Dr. Ali Abdullah Soyah. Ya, beliau asli dari Saudi atau tinggal di Saudi dan beliau merupakan dosen di Universitas Malik Suud. Dan buku yang kita bedah pada pagi hari ini adalah buku yang masih dalam edisi bahasa Arab, ya belum ada terjemahnya. Mungkin nanti Pak Ridan barangkali yang menerjemahkan. Sudah nyampe ya untuk menerjemahkan. Baik, kalau dilihat dari sisi judul, judul aslinya adalah Ta'zim Az-Zina, Ta'zim Sya'ni Riba Al-Zina. Itu berkaitan dengan betapa besarnya dosa riba dibandingkan dengan dosa zina. Atau mungkin kalau kita dibahasakan secara bebas ya studi kritis atas hadis-hadis yang menunjukkan riba itu adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Dan ini sudah populer, ya sudah populer baik di buku-buku, demikian juga termasuk para pakar ekonomi Islam, ya juga banyak kita temukan di antara buku-bukunya adalah senantiasa mengutip hadis-hadis yang ada dan nanti akan kita paparkan dan mungkin kita berharap diberikan kesabaran ya karena seluruh hadis yang berkaitan dengan dosa riba ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina akan kita paparkan. Kemudian yang kedua, kesabaran yang kedua yang kita tuntut adalah tentunya akan muncul beberapa istilah ketika kita belajar hadis dan belajar ilmu hadis, ya secara otomatis akan ada istilah-istilah yang mungkin masih asing ya bagi kita. Ada beberapa istilah dalam ilmu hadis yang mungkin perlu sedikit mengernyitkan, susah sekali ya, mengernyitkan dahi ya karena ada beberapa istilah tadi. Baik ya hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita juga ingin menyampaikan bukan berarti dengan pembahasan di siang hari ini atau di pagi hari ini kita meremehkan riba, bukan. Ya bukan berarti kemudian merasa senang atau merasa lapang ya karena hadis yang dipakai ternyata misal nanti adalah lemah. Ya, ini bukan berarti kita mendukung adanya riba dan tetap kembali kepada permasalahan awal, riba termasuk min kabairi dzunub. Ya, riba termasuk bagian daripada kumpulan dosa-dosa besar. Bahkan nanti di sini ada buku misal yang mungkin sebagian dari kita sudah punya. Imam Dzahabi menulis buku dengan judul Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar. Dan masuk dalam bagian dari Al-Kabair, masuk dalam bagian kumpulan dosa-dosa besar, itu adalah riba. Ya, tetapi Imam Dzahabi kan seorang ulama besar. Beliau seorang ulama hadis dan beliau punya buku misal dengan judul Mizanul I'tidal. Ya, Mizanul I'tidal berkaitan dengan bagaimana beliau menghukumi para perawi hadis. Sehingga nanti kalau kita baca buku Imam Dzahabi berkaitan dengan riba, maka jelas beliau akan memaparkan beberapa ayat berkaitan dengan ancaman bagi yang memakan atau melakukan riba, dan juga nanti akan kita temukan dalam buku beliau berkaitan dengan beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang ada unsur ancaman bagi mereka yang kemudian melakukan transaksi riba atau memakan riba. Tetapi hebatnya Imam Dzahabi, beliau tidak pernah mencantumkan satupun hadis yang akan kita bahas. Ya, dengan bukan berarti Imam Dzahabi jahil, bukan berarti Imam Dzahabi tidak tahu, tetapi justru karena keilmuan beliau, maka hadis yang akan kita bahas ini satupun tidak ada dalam kitab beliau. Ya, artinya dalam kitab Al-Kabair ini, ketika Imam Dzahabi berbicara tentang riba, maka hadis yang beliau pakai, ya misal kita ambil, adalah hadis yang di mana Nabi kita menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh hal yang membinasakan, ya mubiqat atau muhlikat, yaitu tujuh perkara yang membinasakan. Yang kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tujuh hal yang bisa membinasakan itu? Kemudian Nabi kita menyatakan, qala asyirku billah. Urutan pertama apa? Syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasihru, dan sihir. Ya, maka termasuk permasalahan sihir ini penting. Ya, sehingga pada masa Umar bin Khattab ada wanita yang suka menyihir, wanita yang suka melakukan sihir. Sihir di sini nanti ada kaitannya dengan teluh. Ya, seseorang yang menyihir orang lain dan dalam rangka untuk membunuh. Maka pada masa Umar bin Khattab sempat seorang wanita yang suka nyihir itu dibunuh. Ya, jadi memang ini termasuk ancaman dari Rasulullah, yang kemudian dosa sihir ini termasuk yang bisa membinasakan seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Nah, ini juga hati-hati. Ya, Islam bukan termasuk din safakid dima. Ya, Islam termasuk bukan agama yang suka membunuh. Ya, bukan yang suka menumpahkan darah. Maka nanti akan kita lihat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misal melarang, walaupun dalam peperangan, ya dalam peperangan Rasul melarang membunuh warga sipil. Ya, Rasul kemudian melarang membunuh wanita, Rasul melarang membunuh anak kecil, Rasul melarang membunuh lansia. Ya, Rasul melarang membunuh orang-orang yang sedang berada di tempat ibadah. Ini termasuk bagian daripada etika. Ya, dalam peperangan yang dibina atau dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya disebutkan wa'aklur riba. Nah, termasuk dari tujuh yang bisa membinasakan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat adalah memakan harta dari hasil riba. Ya, ini masuk yang keberapa nih? Ya, syirik, sihir, membunuh jiwa. Kemudian yang keempat adalah riba. Yang kemudian wa'aklu malil yatim. Ya, yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Kemudian watawalli yaumaz zahaf, kemudian lari kabur di hari terjadinya perangan. Ya, ketika musuh, ketika terjadi peperangan atau terjadi jihad ya antara kaum muslimin dengan orang kafir, misal dalam sebuah peperangan atau misal pada masa Rasulullah demikian terjadi atau pada masa sesudahnya, maka orang yang lari dari medan perang itu termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Kecuali larinya dalam rangka bergabung ya dengan saudaranya, atau larinya dalam rangka untuk mengatur strategi, itu lain lagi. Dan yang kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir adalah waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, menuduh wanita yang mukminah dan dia sebenarnya menjaga diri dan kehormatannya, tapi kemudian difitnah, dituduh dia melakukan perselingkuhan, dia melakukan zina dan seterusnya, sebagaimana yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana istri Rasulullah yaitu Aisyah dituduh melakukan zina ya bersama dengan sahabat yang mulia yaitu Sufyan bin Mu'attal. Baik ya Bapak dan Ibu sekalian, ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih termasuk diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam Dzahabi ketika berbicara tentang dosa daripada riba, yang beliau kutip adalah hadis yang sahih. Ya, atau misal dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu. Kalau ini sahih. Ya, Rasulullah menyatakan Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan ada beberapa hadis yang lainnya yang juga cukup tegas yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah beliau menyatakan akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Nabi kita menyatakan orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan, pertama Imam Dzahabi, ya beliau ulama besar, beliau membahas tentang riba dalam bagian dari kumpulan dosa-dosa besar. Dan di antara hadis yang beliau kutipkan adalah beliau mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, termasuk hadis yang nanti akan kita bahas, ini tidak akan pernah ditemukan dalam buku beliau. Karena beliau tahu cukup berbicara tentang hukum itu dengan hadis yang sahih saja. Ya, sehingga hadis-hadis yang misal dikatakan orang yang makan satu dirham hasil riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan berzina ya dengan ibunya 33 kali, lebih dahsyat dibandingkan dengan ibunya berzina 30 kali, lebih dahsyat dibandingkan dengan berzina dengan ibunya 36 kali, ya atau redaksi-redaksi yang lain, ini tidak akan pernah ditemukan dalam kitab Imam Dzahabi. Ya, sehingga beliau mencukupkan dengan apa yang ada dalam hadis yang sahih, ya kemudian beliau mengeluarkan hadis-hadis yang ada, yaitu hadis-hadis yang lemah atau hadis yang dhaif dan tidak akan ditemukan dalam kitab beliau. Walaupun Ibnu Abbas ketika beliau ditanya berkaitan dengan al-kabair sab'un, ya bahwasanya kumpulan dosa besar itu ada 7, maka Ibnu Abbas menyatakan bal ila sab'in, ya beliau menyatakan bahkan kumpulan dosa besar itu bukan hanya 7 tetapi sampai 70. Maka di sini ya ketika ada judul buku dosa-dosa besar atau kumpulan dosa-dosa besar, maka Imam Dzahabi mengacu kepada pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya beliau menulis tentang kumpulan dosa besar dan sampai kepada 76 dosa-dosa besar yang ada. Salah satu daripada dosa besar adalah riba, dan demikian juga beliau membahasnya dengan berkaitan dengan zina. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar, dan ya, sekali lagi mungkin kita perlu kesabaran ya ketika kita membahas tentang hadis ini. Kenapa kita perlu membahas tentang hadis yang populer, yang sering disampaikan oleh sebagian kalangan berkaitan dengan bahaya dosa riba, bahkan seolah-olah riba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Ya, bahkan redaksinya kan kata-kata satu dirham hasil riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ada yang menyebutkan dengan 30 kali, ada yang dengan 33 kali, ada yang 36 kali. Sekarang kita hitung satu dirham, satu dinar saja. Ini yang mungkin ada yang ini yang pernah menggeluti dinar atau dirham. Berapa satu dirham? Anggap saya satu dinar dengan ini kan ada dinar versi antam berapa? Kalau yang antam, yang misal logam mulia gitu, apa-apaan berapa? Itu yang dinar, yang kan ada gerai dinar, misal Pak Muhammad Iqbal, itu satu dinar sekitar satu sekitar 2 jutaan lah, dianggap 2 juta. Satu dinar 2 juta. Nah, berarti satu yang jelas satu dirhamnya sekitar ya 160-an, 180 atau 100 segitu. Anggap dibulatkan saya misal 200.000. 200.000 hasil riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan yang berzina dengan ibunya 30 kali saja misal. Ya, ini dari sisi kita akan membahas dalam tiga aspek tentunya. Salah satu dari tiga aspek itu adalah dari sisi logika. Ya, dari sisi logika, seseorang makan hasil dengan 200.000 itu paling banyak, satu dirham itu 200.000. Itu makan 200.000 hasil riba, kemudian dikatakan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina dengan ibunya berkali-kali sampai 33 kali. Secara logika, Pak. Logis tidak? Hanya dengan 200.000. Nah, ini belum lagi nanti akan kita lihat dari sisi tinjauan hukum. Ya, berkaitan dengan riwayat-riwayat yang ada, berkaitan dengan kedudukan daripada hadis tersebut. Maka di sini kenapa buku ini ditulis dan kenapa juga kita perlu membahasnya adalah populernya hadis-hadis yang ada, dan ini sering disampaikan oleh beragam kalangan, ya, oleh banyak kalangan, baik oleh para ustaz, oleh para kiai, ya, atau juga demikian dengan para trainer, ya, dan yang lainnya, yang kemudian bahkan sampai dulu, ya, Pak, kan ada yang dinar itu ada wakalah, ya. Ya, kan ada wakalah dinar. Jadi ada gerai dinar, ada wakalah dinar. Dulu sempat ketika beliau yang pimpin dari wakalah dinar itu, ketika beliau menjelaskan tentang masalah uang konvensional yang ada, yang kemudian dikaitkan dengan beliau membahas tentang hukum menyimpan uang di bank dan seterusnya, maka di depan yang hadir, ya, beliau sampai berani menyobek uang. Padahal kan tidak boleh sebenarnya. Ya, sampai disobek uang itu. Ya, sehingga ini karena, dan saya lihat dalam buku modulnya memang termasuk ada hadis tersebut. Ya, dimasukkan hadis tadi berkaitan dengan dosa zina, dosa riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa zina. Baik, ini hadis tersebut yang sudah demikian populer. Kemudian yang kedua perlu kita sampaikan juga adalah adanya keganjilan matan hadis. Matan itu adalah redaksi hadisnya. Ya, jadi redaksi hadisnya itu ada keganjilan antara satu hadis yang satu dan yang lain, terjadi kontradiktif, benturan. Yang satu mengatakan 30 kali zina dengan ibu, yang satu mengatakan 33 kali, yang satu mengatakan 36 kali. Nanti dalam ilmu hadis ada istilah matan hadis tersebut adalah mudtarib. Ya, jadi kacau. Jadi antara satu hadis yang satu dan yang lain itu berbeda. Ya, dan hadis mudtarib, hadis yang kacau tadi, yang kontradiktif antara satu dan yang lain, itu sudah masuk ke dalam bagian min anwa al hadits dhaif. Ya, termasuk bagian daripada hadis yang lemah. Ya, hadis yang dhaif. Ya, misal di sini disebutkan dalam hadis-hadis yang ada yang nanti akan kita bahas, hukuman bagi orang yang melakukan atau yang memakan hasil harta hasil riba itu, yang satu dikatakan dijilid hukumannya, tidak sampai tidak disamakan dengan zina, yang kemudian zina yang muhsan. Kemudian yang kedua adalah dengan yugrab, ya, diasingkan, atau yang lain kemudian disamakan dengan dirajam. Ya, karena sebenarnya zinahnya zina muhsan. Jadi nanti dari sisi matan, dari sisi redaksi hadis tadi ada kesimpang siuran, ya, tentang hukuman orang yang melakukan riba tadi itu. Ada yang nanti sampai pada dijilid, ada yang diasingkan, ada yang dirajam, atau yang lain mengatakan kemudian sampai riwayat yang lain pun disebutkan sama dengan zina, ya, sebanyak 30 kali dan seterusnya. Ini juga terjadi ada keganjilan dan bahkan kontradiktif antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Kemudian juga pentingnya menurut penulis berkaitan dengan buku ini adalah belum adanya buku khusus tentang masalah ini. ya mungkin nanti berangkat dari Masjid Al-Latif, ya nanti buku ini mungkin akan diterjemahkan, gitu ya. Kang Reda nanti siap jadi timnya barangkali, ya nanti diterjemahkan dan ini sebagai penyeimbang, ya penyeimbang dengan adanya buku-buku atau tulisan-tulisan yang memasukkan hadis-hadis yang lemah itu ke dalam pembahasan riba. Baik, kita masuk. Jadi berkaitan dengan hadis riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina, ini akan kita temukan dalam beberapa hadis dan melalui beragam jalur. Ya, nanti ada yang pertama kita bahas adalah dari jalur sahabat Anas bin Malik. Ya, dari jalur sahabat Anas bin Malik, yaitu dengan jalurnya Thabit al-Bunani. Maka di sini disebutkan jami'uhu min tariq Abi Mujahid Abdullah bin Kisan atau bin Kaisan an Thabit al-Bunani an Anasin ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi seluruh jalur yang nanti berasal dari sahabat Anas bin Malik pasti akan bertemu dengan jalur Thabit al-Bunani, terlebih khusus adalah Abdullah bin Kaisan, ya, atau dikenal dengan Abu Mujahid. Ya, ini semuanya pasti akan bertemu dari jalur Abu Mujahid. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertemu dengan hadis yang berkaitan dengan riba lebih dahsyat daripada zina, disebutkan di situ dalam buku dari sahabat Anas. Ya, dari sahabat Anas. Maka kita bisa memastikan dari jalur Anas itu pasti akan ada sosok yang bernama Abu Mujahid. Ya, akan bertemu dengan sosok Abu Mujahid, yaitu Abdullah bin Kaisan. Nanti akan kita lihat siapa Abu Mujahid Abdullah bin Kaisan ini. Ya, maka di sini Anas mengatakan Rasulullah SAW khutbah. Ya, beliau khutbah. Yang kemudian bagian daripada isi khutbah itu adalah fadzakar riba wa azma sya'nahu. Rasulullah ketika khutbah itu kemudian menyebut tentang dosa riba dan betapa besarnya dosa riba. Ya, di antaranya adalah sabda Nabi yang mengatakan, ini yang di bold ini, yang agak hitam itu, Nabi menyatakan innar rajul yusibu minar riba a'zamu indallahi fil khati'ati min 36 zina yazniha rajul wa inna arba riba ardur rajulil muslim. Yaitu Anas bin Malik kemudian menyatakan di antara isi khutbah Nabi adalah Nabi menyatakan seseorang yang terkena riba atau melakukan riba, maka di sisi Allah dosanya, kesalahannya adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan seseorang berzina sebanyak 36 kali. Ya, jadi seseorang yang melakukan riba yang kemudian dosanya di sisi Allah adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan 36 kali melakukan riba. Akhirnya khawatir ada orang yang pernah mengatakan, sudahlah, daripada riba dengan zina saja. Ya, toh zina itu lebih ringan daripada riba. Ya, maka di sini dan kemudian hadis itu dikatakan, dan serendah-rendahnya riba adalah seseorang yang mencoreng kehormatan saudara yang lain, artinya melakukan ghibah. Jadi dosa riba yang paling rendah itu sama dengan dosa ghibah. Ya, ini kita lihat di sini Imam Baihaqi, beliau langsung mengomentari hadis itu. Beliau menyatakan tafarrada bihi Abu Mujahid Abdullah bin Kaisan Al-Marwazi an Thabit wa huwa munkarul hadis. Ini jelas hukumnya adalah hadis mungkar. Ya, jadi Imam Baihaqi mengatakan hadis ini menyendiri. Ya, menyendiri, bersumber dari Abu Mujahid, dari Thabit al-Bunani, dan hukumnya adalah mungkar. Hadis mungkar itu kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, urutan hadis yang paling dahsyat lemahnya, mungkar itu urutan ketiga. Yang pertama matruk. Matruk itu hadis palsu. Ya, maudhu. Ya, jadi urutan pertama, hadis yang paling dahsyat kelemahannya, urutannya yang pertama adalah hadis maudhu, hadis palsu. Urutan kedua di bawahnya adalah hadis matruk. Jadi kalau hadis maudhu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka bohong. Kalau hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh bohong, dan itu ditolak. Dan urutan ketiga yang berikutnya adalah hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, menyelisihi riwayat orang yang kuat. Atau hadis yang lemah menyelisihi hadis yang sahih, itu namanya adalah hadis mungkar. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian masih ada barangkali ya di sebagian masjid, kalau di bulan Ramadan misal suka disebutkan bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya berisi rahmah. Ya kemudian pertengahannya wa ausatuha maghfirah. Pertengahannya ada maghfirah. Kemudian dan terakhir adalah itkun minan nar, yaitu dibebaskan dari siksa neraka. Jadi Ramadan dibagi tiga, ada rahmat, ada maghfirah, ada pembebasan dari siksa neraka. Para ulama menyatakan hadis ini mungkar. Ya, hadis ini mungkar. Kenapa mungkar? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Misal dalam riwayat Bukhari disebutkan man shoma yauman fi sabilillah. Jadi barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari siksa neraka sab'ina kharifan, yaitu selama 70 musim. Jadi puasa sehari saja itu bisa membebaskan seseorang dari siksa neraka. Padahal dalam hadis yang mungkar tadi baru akan dijauhkan dari siksa neraka kalau sudah berada di 10 terakhir. Ini namanya hadis mungkar. Ya maka termasuk hadis yang kita sebutkan, yaitu dosa seseorang melakukan riba adalah sama dengan melakukan zina sebanyak 36 kali, hadisnya hadis mungkar. Kita lihat komentar para ulama. Ya, komentar para ulama berkaitan dengan siapa Abu Mujahid tadi, atau yang disebut dengan Abdullah bin Kaisan tadi. Maka para ulama menyatakan, misal kita ambil pernyataan para ulama, Abu Mujahid dhaiful hadis. Ya, bahasanya Abdullah bin Kaisan yang dikenal dengan Abu Mujahid tadi dhaiful hadis. Hadisnya apa? Dhaif. Arti dhaif artinya lemah. Ya, artinya lemah. Yang kemudian tadi kita sebutkan dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani itu menurut para ulama bagaimana? Imam Bukhari berkata mungkarul hadis. Ya, kalau Imam Bukhari sudah ngomong dan sudah mengatakan mungkar, itu sudah dahsyat hukumnya. Ya, jadi Imam Bukhari itu punya perbedaan dibandingkan dengan para ulama yang lain. Kalau misal ulama yang satu mengatakan si fulan atau hadis yang diriwayatkan oleh si fulan adalah maudhu, ya, atau misal yang lain, ulama lain mengatakan si fulan dajjal, itu biasa Pak kalau dalam ilmu hadis. Kalau berkaitan dengan seseorang yang suka memalsukan hadis, itu suka diberi label, misal dikatakan si fulan kadzab, ya, si fulan pendusta. Imam Bukhari tidak pernah kita akan menemukan, wallahu a'lam, beliau tidak pernah mengatakan fulan kadzab. Ya, tidak akan ditemukan perkataan Imam Bukhari yang ditujukan kepada orang yang suka memalsukan hadis. Dan akan kita temukan Imam Bukhari itu sangat halus. Bahasa yang beliau gunakan untuk menghukumi seseorang itu sangat halus. Maka Imam Bukhari akan mengatakan fulan taroku, si fulan itu hadisnya harus ditinggalkan. Itu kan halus. Berbeda dengan mengatakan si fulan pendusta. Tetapi berkaitan dengan perkataan beliau dengan sosok yang bernama Thabit al-Bunani, ya, dengan kata-kata mungkarul hadis, hadisnya adalah hadis yang mungkar. Yang dibawa oleh dia adalah hadisnya hadis mungkar. Mungkar itu bahasa kita dicela. Hadis tercela. Kalau hadis itu tercela, hadis itu diingkari, berarti harus dibuang. Ya, tidak bisa digunakan. Yang kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ulama besar hadis, juga beliau menyatakan Thabit al-Bunani ini adalah dhaiful hadis. Ya, beliau sosok yang lemah. Oleh sebab itu, dengan pernyataan Imam Bukhari, dengan pernyataan Abu Hatim Ar-Razi, dan dengan pernyataan ulama yang lain, ini sekaligus sebagai kritikan kepada Imam Zubaidi. Jadi di antara deretan ulama yang mensahihkan hadis riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zina, di antara deretan ulama itu ada yang namanya Imam Zubaidi. Ya, Imam Zubaidi. Maka dengan pernyataan ini, ini sekaligus sebagai kritikan kepada Zubaidi yang mensahihkan hadis tadi. Ya, walaupun nanti akan kita temukan ada selain Imam Zubaidi, ada di antara ulama kontemporer, ya termasuk Syekh Albani dengan segala hormatnya, Syekh Albani termasuk yang mensahihkan. Ya, tetapi jelas para ulama terdahulu sudah menyatakan Thabit Al-Bunani, demikian juga dengan Abu Mujahid, Abdullah bin Kaisan, ini adalah sosok-sosok yang hadisnya ditinggalkan. Baik, ini dari Anas dengan jalur Thabit Al-Bunani. Nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian bertemu lagi dengan hadis Anas di buku misal tentang riba ini, bersumber dari jalur Yahya bin Abi Katsir. Ya, bersumber dari Yahya bin Abi Katsir. Maka disebutkan ya dari Imam dari Auza'i Yahya bin Abi Katsir dari Anas. Rasulullah bersabda, riba itu ada 77 pintu. Riba ada 77 pintu. Bayangkan, kita lihat. Riba punya 77 pintu. Dan pintu yang paling rendah, pintu yang paling rendah adalah seseorang menzinahi ibunya. Ya, jadi riba ada 77 pintu. Kemudian yang paling rendah, yang paling kecil dosa dari riba itu adalah apa? Seseorang menzinahi ibunya. Ya, ini kan ini jelas redaksinya dengan kata-kata ahwanubab. Ya, ahwanubab, pintu yang paling ringan, yang paling kecil adalah seseorang menzinahi ibunya. Nanti akan kita lihat hadis ini masuk ke dalam kategori hadis mungkar. Ya, kenapa demikian? Karena kita akan menemukan hadis yang sahih, dan nanti Imam Dzahabi akan menulis ya di sini berkaitan dengan dosa zina. Dan ini hebat Imam Dzahabi ini. Ya, Imam Dzahabi nulisnya di sini dalam judul tentang zina, sebagian zina lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya daripada sebagian yang lain. Coba nanti akan kita temukan misal gini. Seorang laki-laki berzina ya dengan perempuan yang tidak dikenal. Manakah dahsyat? Manakah yang paling dahsyat dosanya dengan seseorang yang pernah berzina dengan istri temannya? Kira-kira paling besar dosa mana? Antara dua zina tadi. Itu yang dimaksud oleh Imam Dzahabi. Dosa zina yang satu dengan zina yang lain itu berbeda dosanya. Walaupun sama-sama besar, tetapi dosa zina yang satu dengan zina yang lain itu akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lainnya. Atau misal disebutkan dalam hadis, ada tiga golongan yang akan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Di antara tiga golongan itu adalah seseorang menzinahi istri tetangga. Ya, berarti apa? Menzinahi istri tetangga, menzinahi istri teman, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina dengan yang sosok yang tidak dikenal. Lantas bagaimana seseorang kemudian menzinahi ibunya? Kira-kira dosanya apa? Manakah yang paling besar dosanya dalam masalah zina? Seseorang menzinahi ibunya dengan seseorang menzinahi istri tetangga. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang zina, menzinahi orang yang mahram itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini dikatakan yang paling rendah dosa riba yang paling cetek, yang paling kecil itu adalah apa? Menzinahi ibunya. Ya, maka ini belum lagi nanti berkaitan dengan bagaimana Rasulullah ya Rasulullah menghukum ada seorang laki-laki, ya seorang laki-laki, seorang anak sedang menjadi pengantin dengan istri bapaknya. Ya, si bapak punya istri. Istrinya itu juga dinikahi oleh anaknya. Apa perintah Nabi? Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuh laki-laki itu dan merampas seluruh hartanya. Ya, merampas seluruh hartanya. Demikian juga dengan apa para ulama ketika ada hadis. Ya, demikian dengan seluruh ulama. Ya, seluruh ulama madhab, mayoritas dari ulama madhab. Ketika dikatakan bagaimana pendapat Anda? Ya, di situ muncul ada Imam Waqi, kemudian para ulama yang lain, ya Abu Soleh dan yang lainnya, ketika ditanya bagaimana pendapat Anda, ya bagaimana pendapat Anda dengan seorang anak yang membunuh bapaknya, kemudian menikahi istri dari sang bapak, kemudian dia menegak khamr di samping jenazah bapaknya. Jadi ada dia minum khamr, dia menggauli istri bapaknya. Maka dikatakan oleh para ulama, seluruh ulama, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat kecuali Abu Hanifah, dan Abu Hanifah keliru dalam permasalahan ini, maka dikatakan si anak kafir keluar dari Islam. Ya, dia melakukan menzinahi ibunya, kemudian membunuh bapaknya, kemudian menegak khamr. Nah, ini saking dahsyatnya. Ya, jadi hadis ini, ya ketika dikatakan zina itu ada 70 pintu dan yang paling rendah adalah menzinahi ibunya, kita lihat para ulama menyatakan bahwasanya nanti di situ ada sosok yang bernama Talhah bin Zaid. Ya, ada sosok bernama Talhah bin Zaid, maka para ulama menyatakan matrukul hadis. Tadi sudah kita sebutkan. Hadisnya adalah matruk, hadisnya harus ditinggalkan. Karena matruk itu sudah mendekati maudhu, sudah mendekati hadis hadis palsu. Yang kemudian Imam Ahmad, Imam Ali Al-Madini, Ali Al-Madini guru dari Imam Bukhari, kemudian Abu Dawud, ya, mereka menyatakan Talha bin Zaid ini adalah kana yada'ul hadith, dia suka membuat hadis palsu. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Hadis ini berputar, berkisar antara hadis matruk atau juga hadis maudhu. Ya, maka di sini saya buat kesimpulan, hadis ini statusnya lemah. Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya maudhu, yaitu hadis palsu. Ibnu Adi mengatakan sanadnya batil. Batil itu atau bahasa lainnya la aslalahu, tidak ada dasarnya sama sekali. Kemudian Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis, hadisnya harus dicela, harus diingkari. Imam Nasa'i mengatakan matrukul hadis, hadisnya harus ditinggalkan. Demikian juga dan Imam Ahmad dan Ali Al-Madini menyatakan Talhah, ya Talhah bin Zaid suka memalsu hadis. Berarti hadis yang tadi hadisnya apa? Lemah, tidak bisa digunakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang berkaitan dengan riba lebih dahsyat daripada zina yang bersumber dari Anas, kesimpulannya apa? Ya sudah, kesimpulannya lemah. Antara hadis itu adalah hadis yang harus matruk yang ditinggalkan, atau bahkan masuk dalam kategori hadis yang palsu. Berarti selesai yang pertama. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu di buku ada hadis yang bersumber dari Anas bin Malik berkaitan dengan riba, kita bisa memastikan hadisnya apa? Lemah. Ya, kita bisa memastikan hadisnya lemah ketika berkaitan dengan membandingkan dosa riba dengan zina, adalah zina lebih ringan dibandingkan dengan riba. Kemudian yang kedua, hadis berkaitan dengan riba lebih dahsyat dibandingkan zina, kita temukan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Barra bin Azib. Ya, nanti kalau Bapak dan Ibu bertemu dengan hadis yang bersumber dari Barra bin Azib, ini harus garis bawahi, juga bersumber dari beberapa jalur. Yang pertama dari Yahya bin Ishaq. Ya, dari Yahya bin Ishaq, kita bacakan saja. Disebutkan dari Nabi SAW, ar-riba ithnan wa sab'una baban adnaha mithlu ityanir rajul ummahu. Ya, jadi Nabi menyatakan riba itu ada 72 pintu. Tadi kalau Anas berapa? 70 pintu. Ini nanti termasuk dalam ilmu hadis itu adalah matan, redaksi hadis itu ittirab, kegoncangan, kontradiktif. Ya, yang satu 70 pintu, yang satu 72 dua pintu, yang satu zinahnya 36 kali, yang satu zinahnya 33 kali. Ini namanya itirab. Ya, terjadi kontradiktif antara matan yang satu dengan matan yang lain, atau redaksi hadis yang satu dengan redaksi hadis yang satu yang lainnya. Ya, maka di sini disebutkan ada 72 pintu, dan pintu yang paling rendah, jadi riba dosanya itu yang paling kecil, itu adalah sama dengan seseorang menzinahi ibunya. Ya, ini katakan yang paling ringan. Nah, oleh sebab itu para ulama menyatakan yang bernama Ishaq, ya, yang bernama Ishaq, Yahya bin Ishaq ini adalah tidak pernah sama sekali bertemu dengan Barra. Kalau seorang rawi tidak pernah bertemu dengan guru, namanya apa? Kan terputus. Ya, misal saya mengatakan saya mendengar, atau misal saya bertemu dengan Pak Soekarno, ya, Presiden Soekarno. Itu bisa dilacak, benar tidak? Tinggal dilihat dari sisi dia bertemu tidak, saya bertemu tidak dengan Pak Soekarno. Ternyata dilihat dari sisi tahun kelahiran, Pak Soekarno sudah meninggal, saya belum lahir. Kan berarti tidak ketemu. Sama dengan demikian dengan Ishaq, ya, Ishaq tadi, maaf. Ya, dikatakan oleh Abu Hatim, Yahya bin Ishaq ini adalah dia mursal. Ya, mursal tidak bertemu dengan Barra. Mursal itu artinya menjatuhkan, menggugurkan salah satu rawi, walaupun definisi dalam ilmu hadis adalah menggugurkan seorang rawi sesudah tabi'in. Ya, jadi digugurkan. Maka di sini jelas. Ya, ketika dikatakan definisi mursal itu adalah seseorang menggugurkan sosok seorang rawi sesudah tabi'in. Nah, ini dilakukan oleh Ishaq. Maka Ishaq jelas tidak akan bertemu dengan Barra. Harus ada orang lain yang menjadi perantara antara Ishaq ini dengan Barra. Jadi misal ketika saya mengatakan Pak Soekarno berkata, nah, ini kan harus ada perantara, ya, yang saya dapat dari siapa. Nah, ini tidak ada, tidak pernah ditemukan ada orang yang menjadi perantara antara Ishaq dengan Barra bin Azib. Yang kemudian jelas, maka kedudukan hadisnya adalah hadis yang mursal. Dan hadis mursal, kalau Bapak dan Ibu sekalian baca buku ilmu hadis, termasuk bagian daripada hadis yang lemah. Ya, kemudian demikian juga di antara para perawi ada yang bernama Umar Rashid, maka para ulama sepakat menyatakan Umar Rashid adalah lemah. Dan Ibnu Hajar menyatakan dia lemah. Demikian juga nanti di jalur riwayat tadi ada sosok yang bernama Muawiyah bin Hisham, maka Muawiyah bin Hisham dikatakan sodukun lahu awham. Dia jujur, tapi punya beberapa kekeliruan. Nah, kalau yang hadir di sini, kira-kira jujur punya beberapa keliruan atau sebaliknya, tidak jujur dan punya banyak kekeliruan. Jadi kalau para ulama itu walaupun jujur, ulama hadis itu enggak cukup dikatakan si fulan jujur. Ya, fulan soduk lahu auham. Dalam ilmu hadis orang ini masih bisa digugurkan. Ya, dia jujur, tapi ada beberapa kekeliruan. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang tidak jujur? Sudah, ya, ini bisa nggak bisa dihilangkan. Ya, wallahualam. Dulu atau mungkin zaman sekarang masih ada enggak ya? Jadi ketika mau nangkap ayam gitu, ya, diberi piring kosong, ada bawa piring, piringnya kosong, kemudian berarti apa? Ngebohongin, ya, ngebohongin ayam. Nah, ini nanti kaitan dengan ilmu hadis, apakah orang itu termasuk yang diterima atau tidak, ya, nanti dalam periwayatan. Oleh sebab itu para ulama menyimpulkan hadis yang tadi kita baca bersumber dari Barra bin Azib, hadisnya adalah dhaifun jiddan. Ya, hadisnya apa? Lemah sekali. Ya, lemah sekali, jadi sangat lemah. Berarti juga tidak bisa kita gunakan. Baik, kemudian yang ketiga, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan hadis tentang riba lebih dahsyat dosanya dibandingkan dengan zina, bersumber dari sahabat Abdullah bin Salam. Saya perlu sampaikan, Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi. Ya, mantan pendeta Yahudi. Kita lihat. Ya, kita lihat. Beliau menyatakan Rasulullah bersabda, hasil riba satu dirham. Ya, satu dirham hasil riba di sisi Allah adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan seseorang berzina 33 kali. Ya, tadi berapa? 36 kali. Sekarang sebut 33 kali. Sudah terjadi perbedaan. Yang satu mengatakan 70 pintu. Yang satu mengatakan 72 pintu. Sudah terjadi perbedaan. Ya, atau dalam hadis yang lain disebutkan, sesungguhnya pintu-pintu riba ada 72 pintu. Dan yang paling rendah adalah seseorang berzina dengan ibunya. Maka kesimpulannya, ya, kalau dari jalur Atha Al-Khorasani, maka jelas Atha tidak pernah mendengar dari Abdullah bin Salam. Ya, tidak pernah mendengar, tidak pernah bertemu dengan Abdullah bin Salam, yang juga tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar, tidak pernah bertemu dengan para sahabat yang lain. Maka dikatakan Atha suka memursalkan hadis. Ya, maka status hadisnya adalah dhaif jiddan. Ya, hadisnya adalah lemah sekali. Demikian Mikdam bin Dawud mengatakan, ya, bahwasanya ini berkaitan dengan Mikdam. Nanti di antara para perawi ada bernama Mikdam, maka Imam Nasai menyatakan orang itu masih diperbincangkan. Orang itu tidak bisa dipercaya. Imam Daruqutni berkata orang itu lemah. Jadi intinya, kalau bertemu dengan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Salam dari jalur atau Al-Khorasani, maka hadisnya adalah lemah sekali, tidak bisa dijadikan dasar. Atau yang kedua dari jalur Atha bin Yasar. Jadi ada Atha Al-Khorasani, ada Atha bin Yasar. Maka di sini disebutkan riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah adalah seseorang tidur. Maksud tidur di sini zina. Ya, yaitu seseorang tidur bersama dengan ibunya. Nah, maka intinya hadis ini, ya, dari sisi sanad pun dikatakan sahih, tetapi ini murni perkataan Abdullah bin Salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari jalur Atha Al-Khorasani itu lemah. Tapi kalau dari jalur Atha bin Yasar, ya, dari jalur Atha bin Yasar, dari sisi sanad, dari sisi para perawinya, itu bisa dipercaya. Tetapi perlu digarisbawahi, ini bukan sabda Nabi, tetapi ini perkataan siapa? Abdullah bin Salam. Perlu dibedakan Bapak dan Ibu sekalian antara kata-kata Rasul bersabda dengan sahabat berkata. Jadi kalau ada hadis yang bersumber dari Atha bin Yasar yang mengatakan zina itu, riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah adalah seseorang tidur bersama dengan ibunya, ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis, tetapi perkataan siapa? Abdullah bin Salam. Nanti akan kita analisa. Kenapa bisa? Kok bisa Abdullah bin Salam menyatakan zina, riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina? Nanti akan kita lihat. Dengan kata kuncinya, beliau adalah mantan pendeta Yahudi. Bukan berarti kita mencacat beliau, menjadikan beliau cacat, lu seorang sahabat yang mulia. Tetapi harus kita lihat latar belakang. Kenapa bisa keluar perkataan dari sosok Abdullah bin Salam, riba lebih dahsyat daripada zina? Ya, nanti ini akan kita tunda sejenak. Kita simpan, ya. Kita simpan dari sekian riwayat itu, ada yang benar perkataan itu, tapi bukan sabda Nabi, tapi perkataan Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam ini benar mengatakan kata-kata itu, nanti akan kita analisa, kok bisa beliau mengeluarkan kata-kata tersebut. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah dari jalur Abu Salamah, ya, yang menyatakan, coba kita lihat di sini. Ini untuk bukti kalau yang berkata bukan Nabi, tapi yang berkata adalah Abdullah bin Salam. Yaitu an Abdullah bin Salam qala, ar-riba sab'una baban asgaruha kalladzi yankih ummahu. Ya, jadi riba itu ada 72, maaf, ada 70 pintu. Ya, ada. Kalau yang tadi berapa? 72. Di sini 70. Ya, 70 pintu. Yang paling rendah adalah seorang anak menikahi ibunya. Ini luar biasa. Ya, tetapi demikian kesimpulannya. Kalau yang tadi ya adalah hadis yang lemah karena ada cacat. Ya, kemudian yang di atas, yang dari Atha' bin Yasar, itu dari sisi sanad adalah benar, tetapi bukan sabda Nabi, tetapi itu adalah perkataan Abdullah bin Salam, dan ini sesuai dengan pernyataan Imam Al-Mundhiri. Ya, Imam Al-Mundhiri mengatakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam, yaitu ini, ya, riba itu, zina itu, riba itu punya 72 pintu, yang paling rendah adalah sama dengan seseorang menzina ibunya. Maka Imam Al-Mundhiri mengatakan itu bukan sabda Nabi. Ya, itu bukan sabda Nabi, tapi itu adalah perkataan Abdullah bin Salam. Ini clear ya permasalahannya. Jadi kalau dari jalur Atha' bin Yasar, kalau Bapak Ibu bertemu dengan hadis dari Abdullah bin Salam dan bertemunya dengan Atha' bin Yasar, maka katakan ini bukan sabda Nabi. Tapi katakan apa? Ini perkataan sahabat. Ya, jadi mauquf. Ya, hadis mauquf yang hanya mentok hanya disampai sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah. Baik, kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian bertemu dengan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, ya, yang bersumber dari Ibnu Abbas, baik dari jalur Tawus, dari jalur Ikrimah, dari jalur Ibrahim, dari jalur Amr bin Dinar, maka seluruh hadis berkaitan dengan riba adalah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Kalau bersumber dari Ibnu Abbas, semuanya tertolak. Ya, semua hadisnya adalah lemah, baik dengan matruk, ya, dengan harus ditinggalkan dan seterusnya. Jadi secara ringkas, kalau bertemu dengan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, semuanya tertolak. Ya, nanti silakan Ibu tinggal tampilkan, Ustaz, ini ada hadis yang ini dari sahabat fulan. Maka kita langsung bisa mudah ya menyimpulkan dari jalur Anas tadi apa? Tertolak. Ya, dari jalur Bara bin Azib tertolak. Dari jalur Ibnu Abbas tertolak. Kemudian kalau disebutkan dari jalur Abdullah bin Salam ada, yaitu dengan 72 pintu. Tapi perlu digarisbawahi itu bukan perkataan Nabi, bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat. Demikian juga dengan dari jalur Abdullah bin Umar, ya, dari jalur Abdullah bin Umar, maka juga sama. Ya, kalau ada hadis yang bersumber dari jalur Ibnu Umar, juga kesimpulannya adalah hadis yang lemah, dan Imam Dzahabi mengatakan hadisnya mungkar. Ya, jadi kalau ada hadis tentang zina lebih ringan daripada riba atau riba lebih dahsyat daripada zina, yang riba lebih dahsyat daripada zina, dan itu bersumber dari Abdullah bin Umar, maka hadisnya juga adalah lemah. Yang selanjutnya adalah bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Ini yang tadi saya sebutkan. Nabi bersabda bahwasanya riba itu mempunyai 73 pintu. Ini lain lagi. Tadi berapa? Kita hitung. Tadi riba itu punya berapa pintu? 70 pintu. Yang kedua mengatakan 72 pintu. Dari Ibnu Mas'ud 73. Ini lain lagi. Ya, ini lain lagi, sehingga dikatakan hadis tersebut ada cacatnya. Ya, cacat, ada illah. Dan ilmu tentang illah ini khusus merupakan ilmu tersendiri dalam ilmu hadis. Ya, termasuk perkara yang agak rumit memang. Walaupun Imam Tirmidzi membuat buku khusus dengan judul namanya Kitabul Illah. Ya, Kitabul Illah. Adapun yang benar dari perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sempat mengatakan, mengeluarkan kata-kata, yaitu ar-riba bid'un wa sab'una baban wa syirku nahwu dzalik. Ya, jadi Ibnu Mas'ud mengatakan riba itu mempunyai 70 pintu. Kalau tadi berapa? 73. Kalau ada hadis mengatakan Rasul menyatakan dari Ibnu Mas'ud riba itu punya 73, dipastikan ini lemah. Tapi kalau kemudian dikatakan Ibnu Mas'ud berkata riba itu mempunyai 70 pintu, itu yang sahih. Tapi sekali lagi ini bukan sabda Nabi, tapi siapa? Ibnu Mas'ud. Maka sudah kita sudah ketemu dua. Satu dari Abdullah bin Salam, dan murni perkataan Abdullah bin Salam. Yang kedua Ibnu Mas'ud mengatakan riba mempunyai 70 pintu, tapi tidak diterangkan. Ya, tidak diterangkan. Yang paling rendah itu zina, tidak. Ya, beliau hanya mengatakan riba punya 70 pintu, titik. Demikian dengan syirik. Ya, demikian dengan syirik juga punya 70 pintu, tapi tidak dirinci. Nah, maka kita harus berhenti di situ. Ya, kita harus berhenti di situ, yaitu dan menyatakan bahwasanya riba punya 70 pintu, tetapi tidak diterangkan mana yang paling dahsyat dan yang paling rendah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah juga sama. Ya, karena mungkin kalau dibahas satu-satu mungkin ibu-ibu duduknya ini ya, atau bapak sekalian mungkin udah goyang-goyang. Saya juga udah kesemutan ini. Ya, jadi secara ringkas nanti kalau ada dari jalur sahabat Abu Hurairah dengan beragam jalurnya yang juga menyatakan tentang riba itu lebih dahsyat daripada zina, maka kesimpulannya hadis ini adalah lemah. Ya, kesimpulannya kalau dari jalur Abu Hurairah, mungkin ibu-ibu tinggal yang ringkas sajalah. Kalau dari jalur Anas lemah, dari jalur Abu Hurairah lemah, dari jalur Ibnu Abbas lemah, dari jalur Barra bin Azib lemah. Kemudian yang benar tinggal dari jalur Abdullah bin Salam, itu pun yang catatan kalau dari Atok bin Yasar. Ya, kalau dari Atok Al-Khurasani lemah. Ya, tapi dari Abdullah bin Salam itu pun bukan hadis Nabi, tapi perkataan Abdullah bin Salam. Demikian juga dengan yang benar adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Itu pun perkataan Ibnu Mas'ud bukan sabda Nabi. Ya, kalau Ibnu Mas'ud meriwayatkan dengan 73 pintu itu lemah. Ya, tetapi dia menggunakan 70 pintu yang dipakai. Itu pun titik yang sampai di situ. Tidak dijelaskan tentang yang paling ringan adalah berzinah dengan ibunya. Ya, demikian juga dengan Abu Hurairah. Sangat mudah saya kira ya untuk menyimpulkannya. Demikian juga dengan Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini sosok yang lain. Ka'ab al-Ahbar ini seorang, ada yang tahu? Beliau seorang apakah sahabat atau tabi'in? Jadi gini, Bapak dan Ibu sekalian, Ka'ab al-Ahbar ini hidup pada masa Rasul. Pernah hidup mengalami masa jahiliyah. Tapi baru masuk Islam pada masa pemerintahan Umar. Coba yang cocok beliau apa? Beliau hidup pada masa Nabi. Sempat mengalami masa-masa jahiliyah. Ya, Nabi masih hidup tapi belum Islam. Abu Bakar As-Siddiq masih hidup belum Islam juga. Baru sadar baru masuk Islam ketika pada masa Khalifah Umar. Nah, kira-kira beliau ini cocoknya disebut siapa? Apakah sahabat? Kalau dikatakan sahabat, definisinya kan orang yang hidup bersama dengan Nabi, masuk Islam pada masa Nabi. Kalau beliau kan hidup semasa dengan Nabi, tapi tidak masuk Islam pada masa Rasulnya. Baru masuk Islam pada masa Umar. Tabi'in adalah orang yang hidup bersama dengan sahabat, pada masa sahabat, kemudian apa? Ya, masuk Islam pada masa sahabat. Kalau Ka'ab hidupnya bukan masa sahabat lagi, tapi sudah sejak masa Rasul. Nah, kira-kira yang cocok apa nih? Beliau ini sahabat atau tabi'in? Ya. Yang lain mengatakan mukhadram, dan itu yang kuat. Mukhadram itu adalah sosok yang hidup pada masa Rasul. Ya, tapi tidak masuk Islamnya pada masa Rasulullah pun yang lain mengatakan Ka'ab adalah tabi'in. Ya, dimasukkan ke dalam generasi tabi'in. Nah, apa perkataan Ka'ab? Maka di sini di kesimpulannya, kalau bersumber dari Ka'ab, sanadnya bagus. Ya, artinya jalurnya dipercaya. Tapi harus garis bawahi, ini bukan sabda Nabi. Ya, ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Ka'ab. Ka'ab mengatakan, li'an azniya thalathan wa thalathina zina ahabbu ilayya min an akula dirhama riba. Ya, beliau mengatakan, saya berzina 33 kali. Tidak disebutkan zina dengan siapa. Ya, kalau yang lain kan menyebutkan apa zina dengan ibu 33 dengan 36 kali. Ya, tapi perkataan Ka'ab, Ka'ab berkata, sungguh saya berzina 33 kali zina itu lebih saya sukai daripada saya makan satu dirham riba. Satu dirham hasil riba. Nah, sekali lagi, ini murni perkataan Ka'ab. Dan Ka'ab ini adalah mantan pendeta Yahudi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis atau riwayat yang menyatakan riba ada lebih dahsyat daripada zina itu bersumber dari dua mantan pendeta Yahudi. Satu tadi siapa? Abdullah bin Salam. Yang kedua adalah Ka'ab Al-Ahbar. Dan ini yang akan kita lanjutkan. Kok bisa kedua mantan pendeta Yahudi ini mengatakan riba lebih dahsyat daripada zina? Sekali lagi, ini perkataan mereka. Ya, perkataan beliau-beliau, dan kita hormati para ulama besar ini. Kok bisa mereka para ulama, baik Abdullah bin Salam, demikian juga dan Ka'ab Al-Ahbar, yang satu sahabat, yang satu adalah tabi'in, menyatakan riba lebih dahsyat daripada zina. Dan kalau dilihat ini perkataannya, saya berzina 33 kali lebih saya sukai daripada riba. Apakah Ka'ab berzina? Kan tidak. Sama dengan kalau bahasa kita kayak ngancam lah, kayak apa ya? Saya daripada sakit hati lebih sakit gigi. Kira-kira mau enggak, Bu? Sakit gigi. Atau sebaliknya. Daripada saya sakit gigi lebih baik dipukul palu. Ya, kira-kira mau tidak dipukul palu? Kan enggak juga. Ya, sama dengan perkataan Ka'ab. Jadi jangan ditafsirkan, oh ternyata kalau begitu Ka'ab, ya dia bukan. Ya, jadi ya memang tadi kesimpulannya, seolah-olah menurut pendapat Ka'ab, riba itu lebih dahsyat daripada zina. Ya. Dan yang selanjutnya, kalau ada hadis yang bersumber dari Aisyah, maka bisa disimpulkan adalah lemah. Satu dirham, ini lihat nih. Ya, satu dirham hasil riba dosanya di sisi Allah jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan 37. Nah, ini lain-lain. Satu dirham riba dosanya lebih dahsyat dibandingkan dengan 37 kali zina. Ya, tadi ada 33 zina, ada 36 zina dan ada 37 zina. Maka seluruh riwayat yang datang dari Aisyah, ya dengan jalur Yahya bin Wadi dan seterusnya, Muawiyah bin Hisham dan seterusnya, maka diputuskan, disimpulkan hadis itu ada apa? Hadisnya mungkar, ya hadisnya tercela dan harus dihindarkan. Ya, ini ternyata masih banyak ini. Ya, baik, Abdullah bin Handalah juga demikian. Ya, jadi ada hadis dari Rasul yang menyatakan riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zina sebanyak 36 kali, juga hadisnya adalah dhaif. Jadi kita simpulkan, ya berarti riwayat yang menjelaskan tentang riba lebih dahsyat daripada zina itu ada bersumber dari 11. Ya, bersumber dari 11. Berarti 10 dari sahabat, 1 dari tabi'in. Dari 11 itu kemudian kalau kita runut, maka tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih Nabi mengatakan. Itu enggak ada satupun. Yang sahih, yang valid, itu bukan sabda Nabi, tapi siapa? Satu, perkataan Abdullah bin Salam. Yang kedua, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Itu pun Abdullah bin Mas'ud hanya menyatakan riba mempunyai 70 pintu. Tidak diterangkan, pintu yang paling rendah tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah perkataan Ka'ab Al-Ahbar. Ya, Ka'ab Al-Ahbar yang mengatakan, saya berzina sebanyak 33 kali, lebih aku sukai dibandingkan dengan memakan satu dirham hasil riba. Ini perkataan beliau. Ya, ini kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Oleh sebab itu kesimpulannya tidak ada satupun hadis yang valid, hadis yang sahih yang menyatakan itu bersumber dari Rasul. Itu tidak ada. Ya, nanti berikutnya berkaitan dengan athar. Ya, dengan athar-athar yang ada, athar dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, ini semuanya tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Baik, kita lihat siapa yang menyatakan hadis itu sahih. Ya, siapa yang menyatakan hadis tentang dosa riba itu lebih dahsyat daripada zina? Ya, mungkin di situ ibu-ibu yang tahsin tadi bisa ini ya, bisa membaca ini ya. Ya, yang pertama siapa, Bu? Atau Pak Fanfan barangkali ikut tahsin ini tadi. Ya, jadi yang pertama yang mensahihkan adalah ada Imam Al-Hakim. Ya, ada Imam Al-Hakim, dan Al-Hakim itu memang ya ini diantara deretan-deretan ulama yang terlalu ya memudahkan, dan tadi sudah sebagian sudah dikritisi. Ya, ini sebagai amanah ilmiah yang juga disebutkan dalam buku. Imam Al-Hakim termasuk mensahihkan, Imam Al-Mundhiri juga demikian mensahihkan, Imam Al-Iraqi mensahihkan, kemudian Ibnu Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, Az-Zubaidi dan Al-Albani, ini termasuk yang mensahihkan. Ya, tetapi sayang, tadi sudah kita sebutkan, seluruh riwayat yang menyatakan Nabi bersabda tidak lepas dari kata-kata do'if, lemah, do'if jiddan, lemah sekali, atau mungkar, hadis yang yang diingkari, atau hadis yang matruk, hadis yang harus ditinggalkan. Maka kaidahnya, kalau hadis-hadis yang sangat lemah sekali itu kemudian dikatakan sehubungan karena jalurnya banyak, maka hadis itu naik menjadi sahih, itu tidak benar. Ya, jadi kaidah yang mengatakan bahwasanya semakin banyak jalur hadisnya meskipun lemah, maka naik menjadi hasan, ya menjadi baik. Ini kaidah itu tidak benar berkaitan dengan masalah riba ini. Ya, kenapa demikian? Karena kedoifannya, kelemahannya adalah sangat sangat parah. Sementara para ulama hadis menyatakan, ya, mata yakunu doif munjabiran. Kapan hadis yang doif itu bisa naik menjadi hasan ligairi, dengan catatan alla yakuna ad-dafu dafan syadida. Ya, dengan catatan tidak boleh hadis yang doif itu lemah sekali. Ya, tidak boleh. Tidak boleh apa? Hadis itu lemah sekali. Sementara hadis-hadis yang kita paparkan, hadisnya adalah sangat lemah. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Ya, mereka beralasan, orang-orang ini beralasan, para ulama ini beralasan, mereka hanya melihat sanad-sanad yang bagus secara zahir. Terlihat secara kasat mata, itu bagus. Padahal dalam ilmu hadis ada yang namanya illah. Di sini ada yang bisa menyebutkan syarat hadis sahih? Ada. Syarat hadis sahih itu satu, sanadnya bersambung, para perawinya bersambung. Sementara tadi di antara hadis sanadnya apa? Rawinya terputus. Yang kedua, ya kan disebutkan ayakuna sanad muttasilan. Yang kemudian nanti berikutnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan hafalannya kuat. Coba tadi kita lihat, dikatakan si fulan mungkar, si fulan matruh, si fulan lemah. Ini sudah keluar dari definisi hadis yang sahih. Ya, bahkan orang tertuduh, bahkan tadi dikatakan si fulan jujur tapi punya kekeliruan. Itu sudah keluar dari jalur hadis sahih, dari definisi hadis sahih. Dan sudah keluar dari syarat hadis sahih. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat, hadis itu tidak syadz. Syadz itu artinya apa? Ya tidak ganjil. Tidak ganjil, kemudian tidak menyelisihi yang lebih kuat. Sementara hadis-hadis tadi jelas lemah, ya lemah. Dan yang terakhir hadis itu ghairu mu'al. Hadis itu tidak cacat, ilah, ilah itu artinya cacat. Sementara hadis-hadis yang tadi kita paparkan cacat tidak, Bu? Atau Bapak sekalian? Hadisnya cacat. Ya, maka di sini katakan padahal ada ilah. Dan ilmu hadis yang paling berat adalah hadis tentang ilah. Ya, ini yang paling berat. Kemudian yang kedua, alasan mereka, para ulama yang delapan ini, mengatakan karena banyaknya jalur. Nah, perlu digarisbawahi, kalau hadis itu lemah sekali, meskipun banyak jalur, kira-kira bisa tidak, Pak, naik? Tidak bisa. Ya, tidak bisa, bahkan akan semakin menjadikan bukti kuat hadis itu memang adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dia dinaikkan, tidak bisa di apa ya, dikatrol, tidak bisa. Yang kemudian yang selanjutnya, ternyata matannya, redaksi hadisnya antara satu dan yang lain apa? Kontradiktif. Yang satu 70 pintu. Yang satu 72 pintu. Yang satu 70 berapa tadi yang Aisyah? Yang Aisyah yang 37 kali zina. Yang satu 30 zina. Yang satu 33, yang satu 36. Ini matannya ittirab. Ya, matannya kontradiktif, benturan antara satu dengan yang lain. Nah, nanti mau dipakai yang mana? Ya, ternyata tidak ada yang bisa dipakai karena masing-masing adalah lemah. Baik. Kemudian di antara ulama yang mendhaifkan, ya tentunya ada beberapa dan dua yang kita tampilkan. Ya, misalnya Ibnu Jauzi termasuk yang mendhaifkan hadis itu. Dhaif secara sanad dan dhaif secara matan. Dari sisi sanadnya para pembawa hadisnya jelas tidak bisa digunakan. Dari sisi matannya juga kontradiktif antara satu dengan yang lain. Kemudian belum lagi tinjauan matan secara logika yang tadi kita sebutkan. Uang 200 ribu hasil riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan 37 kali zina dengan ibu. Jangan kan 37. Ya, sekali saya zina dengan ibu, kira-kira gimana, Pak? Itu sudah jelas lebih dahsyat dibandingkan dengan makan hasil riba 200 ribu dari hasil riba tadi. Demikian juga dengan Al-Mu'allami Al-Yamani. Ya, maka beliau mengatakan walladzi yadhhar li annal khabar la yasihhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-battah. Beliau menyatakan yang nampak bagiku, yang jelas bagiku, riwayat-riwayat yang menyatakan itu bersumber dari Nabi sama sekali tidak sahih. Sama sekali tidak benar. Ya, maka ini jelas dari dua ulama ini. Yang kemudian hadirin sekalian, yang selanjutnya adalah oleh sebab itu, ya kesimpulannya tidak ada satupun hadis yang sahih yang sampai kepada Nabi. Tentang riba tadi tidak ada satupun yang sampai kepada Nabi. Yang kedua, yang sabit, maksudnya yang sabit itu yang benar, ya yang valid atau yang bisa ditetapkan adalah bahwasanya berkaitan dengan riba lebih dahsyat daripada zina itu bersumber dari dua ulama mantan pendeta Yahudi. Ya, jadi kalau kita mengatakan mantan pendeta Yahudi, konotasinya jangan negatif, jangan. Ya, karena Abdullah bin Salam seorang sahabat. Abdullah bin Salam itu kan yang ketika ada orang Yahudi zina, ya ada orang Yahudi, Yahudi zina, yang kemudian hukumannya kan di ini, di pakai arang, dia apa namanya? Mukanya itu dicat pakai arang hitam. Jadi kalau di masyarakat Yahudi ada orang yang wajahnya hitam, ya dicat pakai arang itu, maka masyarakat akan tahu itu adalah dia zina. Nah, maka ketika ada perempuan berzina ya dengan seorang laki-laki, maka mereka sedang memperdebatkan hukumannya apa. Akhirnya orang Yahudi mengatakan, sudahlah, kita akan mengambil hukum, berhukum kepada Abu Qasim, kepada Nabi Muhammad. Akhirnya datang Nabi Muhammad dikawal oleh Abdullah bin Salam. Maka ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, Nabi mengatakan, saya akan menghukumi orang yang zina ini dengan hukum yang ada dalam kitab kalian. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi langsung pada takut, nutupi ayat berkaitan dengan rajam, ditutup ayatnya. Akhirnya Abdullah bin Salam berbisik, ya Rasulullah, suruh angkat tangan dia. Akhirnya Nabi mengatakan, angkat tangan kamu. Diangkat, ternyata ayat dalam Taurat, hukuman bagi orang berzina adalah dirajam, yaitu jasa dari Abdullah bin Salam. Ya, karena beliau seorang pendeta, dulunya artinya hafal betul isi-isi daripada Taurat. Ya, dan Abdullah bin Salam ini menunjukkan kepada Rasulullah. Ya, bahkan Abdullah bin Salam ketika Nabi datang ke orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam ini kan masuk Islam tanpa sepengetahuan Yahudi, orang-orang Yahudi. Maka Nabi datang kepada Abdullah bin Salam, kepada orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu siapa? Maka orang Yahudi semua yang mengatakan, Abdullah bin Salam adalah seorang yang mulia, dari anak yang mulia, dari keturunan yang mulia. Akhirnya setelah dipuji-puji oleh orang-orang Yahudi, maka Abdullah bin Salam kemudian Rasul memberitahukan kepada mereka, Abdullah bin Salam itu sekarang sudah masuk Islam. Nah, itu berbalik itu. Abdullah bin Salam seorang yang terkutuk, dari anak yang terkutuk, dari keturunan yang terkutuk. Ya, ini begitulah ya, kalau orang sudah awalnya memang diakui, karena memang beliau seorang ulama besar. Ya, baik, jadi kesimpulannya, yang benar adalah bersumber dari dua mantan pendeta Yahudi, yang kemudian perkataan dari Abdullah bin Salam adalah yang menyatakan riba itu mempunyai 72 pintu dan yang paling kecil adalah menzinahi ibunya. Ini perkataan Abdullah bin Salam. Perkataan Ka'ab al-Ahbar adalah yang mengatakan, saya berzina 33 kali lebih aku sukai dibandingkan dengan saya makan satu dirham hasil riba. Kedua itu murni perkataan mereka-mereka, bukan sabda Nabi. Ya, bukan sabda Nabi. Yang kemudian yang selanjutnya adalah hitungan tingkatan riba yang sahih. Tingkatan riba tadi kan ada 70 pintu, 72 pintu, ada 70 berapa lagi, Pak? Ya, yang jelas itu ya. Nah, yang valid berkaitan dengan tingkatan pintu, yang valid hanya bersumber dari Ibnu Mas'ud. Itu pun perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, itu pun perkataan Ibnu Mas'ud. Dan hanya sampai dengan kata-kata riba mempunyai 70 atau sekitar 70 pintu, tanpa menyebutkan yang paling rendah zina itu tidak disebutkan. Ya, baik, kemudian yang selanjutnya, hadis-hadis yang tadi kita paparkan adalah atau merupakan hadis-hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah, baik dari sisi sanadnya, dari para pembawa beritanya, dan juga lemah dari sisi redaksi hadisnya. Ya, dari sisi redaksi hadisnya juga lemah. Yang kemudian yang terakhir kita analisa, kok bisa Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Akhbar menyatakan zina itu lebih kecil dibandingkan dengan riba, atau menyatakan riba itu lebih dahsyat daripada zina. Kita lihat. Pertama, kita hormati beliau-beliau. Ya, Abdullah bin Salam seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu dan mantan seorang pendeta. Ya, kemudian Abdullah bin Salam juga termasuk yang menyatakan, aku adalah sosok manusia yang paling pintar dari kalangan Yahudi pada masa Rasul. Jadi ketika Rasul masih ada itu, Abdullah bin Salam termasuk pendeta yang diakui oleh kalangan Yahudinya. Ya, dan Abdullah bin Salam merupakan sosok yang paling mulia dari keturunan yang mulia. Demikian juga dengan Ka'ab al-Ahbar. Ya, Ka'ab al-Ahbar masuk dalam kategori tabi'in. Ya, beliau seorang ulama juga, ulama dalam Islam juga demikian. Beliau seorang mantan pendeta. Nah, sehingga kita melihat kenapa mereka-mereka ini menyatakan riba lebih dahsyat. Ya, kita lihat di sini dalam Al-Qur'an digambarkan Bani Israel itu dan para ulamanya suka makan riba. Jadi kehidupan di bangsa Yahudi, di agama Yahudi, masyarakat itu hobi dan senang makan riba. Dan bukan masyarakatnya saja, bahkan para ulamanya juga suka makan riba. Pada masyarakat Yahudi, orang-orangnya pelit, orang-orangnya kikir. Mereka tidak mau memberikan harta, tidak mau memberikan atau meminjamkan harta kecuali harus dengan riba. Ya, maka misal ayat mengatakan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang bakhil. Ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pelit dan suka mengajak masyarakatnya untuk pelit. Kalau mereka sudah pelit, otomatis kalau meminjamkan barang, minjamkan uang, minjamkan harta harus dengan riba. Itu fenomena umum di masyarakat kalangan Yahudi. Ya, atau misal dalam surat Al-Baqarah dikatakan orang Yahudi mengatakan dengan kata-kata Allah berfirman ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menyatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mislu riba. Ketika Allah mengatakan jual beli itu beda dengan riba, orang Yahudi mengatakan sama saja. Jual beli itu sama saja dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli, tidak ada bedanya. Nah, maka ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi Ka'ab al-Ahbar Abdullah bin Salam sudah merasakan bagaimana kondisi ya masyarakat Yahudi itu, yang mana mereka pelit, ya di sini banyak makan harta haram. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ayatnya sudah jelas. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu suka makan harta orang dan cara-cara yang haram. Mereka suka dengan riba, mereka pelit. Ya, maka di sini dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, pelit dalam bahasa Arab itu ada dua yang populer. Kata-kata bakhil itu pelit. Dan kata-kata syuh. Syuh itu dalam ayat disebutkan wa mayyuqa syuhha an nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit dalam dirinya. Di situ digunakan kata-kata asyuhu. Nah, ini harus sedikit saya ingin menjelaskan. Bakhil itu konotasinya pelitnya dari sisi materi. Ya, dari sisi materi maka dia pelit. Kalau asyuhu itu juga pelit. Tapi asyuhu ini pelit selain materi, tapi juga non materi. Misal, Pak, tolong nasihati saya. Enggak mau nasihati kamu. Itu sudah pelit. Tapi tidak bisa dikatakan dia bakhil. Dia dikatakan ya syuh, yaitu pelit dari sisi non materi. Atau misal yang jelas kata-kata syuhu ini pelit yang lebih dahsyat daripada bakhil. Ya, baik terjadi dengan materi tetapi juga dari sisi non materi, termasuk tidak mau menasehati atau termasuk bakhil dengan ilmu. Ya, misal Pak Ustaz bisa enggak ngisi di majelis taklim saya? Ya, kemudian mengatakan enggak maulah saya kecuali bayar 20 juta dulu. Nah, itu sudah pelit dengan ilmu. Ya, dia sudah syuh, dan kata-kata syuhun itu pelit di situ. Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan bakhil secara materi. Ya, kemudian juga demikian mereka orang-orang Yahudi suka menyuruh agar orang ini pelit. Bukan pelit dengan ulamanya saja, dengan dirinya saja, tapi juga menyuruh yang lain. Kemudian orang-orang Yahudi tidak mau berinfak. Ya, kemudian riba sudah merebak di masyarakat, begitu dahsyat di masyarakat Yahudi. Kemudian pada mereka banyak ayat berbicara tentang riba dan bukan zina. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada masyarakat Yahudi Allah banyak menggambarkan tentang kehidupan mereka yang sering melakukan riba, dan jarang kita temukan ayat yang Allah turunkan tentang Yahudi berkaitan dengan zina. Kita lihat. Coba ibu-ibu yang punya Quran, yang punya mushaf, boleh dibuka terjemahnya ya. khawatir saya salah nanti dalam menerjemahkan. Boleh dibuka surat An-Nisa ayat 160. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayat 160 dan 161. Ya, sekali lagi temanya adalah memang pada masyarakat Yahudi itu yang paling menonjol itu urusan riba. Perkara riba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan perkara zina. Ya. Jadi ayat yang berbicara tentang riba kepada orang Yahudi itu real. Banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ya, jadi karena kezaliman orang-orang Yahudi, jelas ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Mereka zalim, mereka makan harta yang bukan haknya. Ya, bukan itu saja, wa akhdhihim riba. Dan mereka senantiasa apa berinteraksi dengan riba, padahal sudah dilarang. Allah sudah melarangnya. Ya, mereka untuk tidak melakukan riba. Bukan hanya riba saja, wa aklihim amwalan nas bil batil. Dan mereka suka memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya, tadi termasuk riba. Ya, termasuk demikian dengan memakan harta yang bukan miliknya. Jadi di masyarakat Yahudi itu sudah semarak. Ya, sudah semarak, sudah dahsyat. Orang-orang Yahudi itu memang kaitannya dengan harta. Ya, dengan transaksi, dengan riba, dengan suka melakukan kecurangan. Ya, kemudian mereka juga demikian memakan harta yang bukan haknya. Baik, kita buka lagi surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 42. Boleh gantian, ada lagi yang punya? Boleh dibuka surat Al-Maidah, surat kelima, ayat yang ke-42. Ibu-ibu yang punya mushaf boleh dibuka, yang sudah hafal nggak apa-apa. Baik. Ada Bapak selain Bapak-Bapak yang mau baca? Kita enggak ada ya. Boleh silakan. Ayat ke 42. Artinya saja ya. Iya. Terima kasih. Di sini di awal ayat sudah jelas sama'una lil kadzib. Orang Yahudi itu suka mendengarkan berita-berita bohong. Ya, karena berita bohong yang mereka sukai, ya nyebarkannya juga berita bohong sampai hari ini. Ya, kemudian selain itu akaluna lisuhd. Ini dalam ilmu dalam bahasa Arab, ya dalam balaghah, kata-kata sama ada tasydid di situ. Akka di kaf ada tasydid. Artinya lil balaghah. Jadi ilmu balaghah artinya betul-betul sering. Ya, mereka sering, senantiasa mendengar berita-berita yang bohong, senantiasa suka dengan harta ya yang bukan miliknya. Ya, termasuk masalah riba tadi. Ya, sehingga ayat-ayat tentang masalah riba ini sangat banyak sekali berkaitan dengan orang-orang Yahudi, sehingga wajar. Kemudian Abdullah bin Salam dan kemudian Ka'ab al-Ahbar juga termasuk menyatakan kata-kata riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zina, karena ini beliau alami. Ya, beliau alami, beliau merasakan bagaimana kondisi masyarakat Yahudi yang memang mereka zalim, yang melakukan kezaliman berkaitan dengan urusan harta. Boleh dibuka lagi surat Al-Maidah. Nah, ini berkaitan dengan para ulamanya, dengan para pendetanya sendiri. Ya, para pendetanya. Dan ayat Al-Maidah 62, 6-64 ini lengkap. Ulamanya suka riba, ulamanya suka makan harta orang, masyarakatnya pun sama. Ya, mungkin nanti silahkan dibuka. Ya, wa taru kathira minhum yusari'una fil itsmi wal unwan wa aklihim ushud. Kamu akan mendapatkan mereka. Ya, mendapatkan mereka, banyak dari mereka yang berlomba-lomba melakukan dosa dan permusuhan, wa aklihim ushud, dan berlomba-lomba untuk memakan harta yang bukan miliknya, harta yang haram. Jadi berlomba-lomba. Ya, jadi bukan hanya ulamanya saja, bukan hanya masyarakat Yahudinya saja, tapi memang semuanya. Labi sama kanu ya malun, alangkah buruknya ya apa yang mereka lakukan. Demikian juga dengan laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus suhd labisa makanu yasnaun. Demikian walaupun memang para ulamanya, ya para ahbarnya, para rahibnya, ya, juga sempat memang ya mereka melarang, ya tetapi demikian masih tetap terjadi dengan para ulamanya yang lain, yang kemudian juga demikian dengan masyarakat Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu, ayat yang ke-64 itu ya, waqalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aidihim walu'inu bimakalu ila akhir ayat. Ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi kalau mereka diberikan ujian dan kemiskinan. Kalau diuji dan kemiskinan, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah pelit. Padahal yang pelit siapa? Coba dilihat. Gulat aidihim. Yang pelit adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu, kalau mereka kaya, Allah mengatakan, orang Yahudi berkata, nahnu agnia. Kami ini orang-orang kaya. Kemudian innallaha fakir dan Allah miskin. Jadi kalau orang Yahudi itu kaya, mengatakan Allah miskin. Kami yang kaya. Tapi kalau orang Yahudi itu diberikan kemiskinan, mereka mengatakan, yadullahi maglulah. Allah pelit. Tapi sebenarnya yang pelit siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu pelit. Ya saking pelitnya itu apa? Kalau minjemkan harta atau kalau mau ngasih, kalau ada timbal balik. Boleh nih saya kasih uang 1 juta tapi nanti harus bayar misal 300 ribu misal. Ya ini persis kayak bank keliling. Bank keliling itu apa? Nama halusnya ya. Tapi sebenarnya adalah mereka ya para pelaku riba. Ya kalau pelaku riba. Maka jelas di sini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-62 demikian dengan 64 ini gambaran ya Allah menggambarkan tentang kondisi masyarakat Yahudi, kaum Yahudi yang senantiasa berinteraksi ya dengan riba, berinteraksi dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga wajar kemudian kalau Ka'ab al-Ahbar dan Abdullah bin Salam mengeluarkan pernyataan bahwasanya riba itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Ini sebagai sindiran ya, sebagai sindiran kepada kalangan Yahudinya sendiri. Baik, demikian juga nanti bisa lihat dalam surat Ali Imran ya 75. Ini juga sama berkaitan dengan kebiasaan mereka dalam bagaimana tidak amanahnya mereka ya ketika dititipi harta. Atau juga demikian dalam surat An-Nisa ayat 37. Ya di situ jelas alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit dan mengajak manusia untuk pelit, ini kan orang Yahudi. Ya atau misalnya dalam ayat yang lain surat Al-Hadid ayat 24, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, juga sama. Ya jadi dengan mudah di dalam Al-Qur'an kita akan banyak menemukan berkaitan dengan riba itu senantiasa disematkan kepada kalangan Yahudi. Baik, yang terakhir kita akan melihat dari sisi benar tidak redaksi hadis yang menyatakan riba itu lebih besar dibandingkan dengan zina. Kita lihat pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau saya menulis dengan huruf B maksudnya Bukhari. Ya misal di sini disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya nanti di sini ada juga ya di buku Al-Kaba'ir. Tidaklah seorang berzina ketika sedang berzinanya itu, jadi tidaklah seorang itu beriman, imannya itu di Allah cabut. Ya ketika seorang berzina Allah mencabut imannya. Maka Ibn Abbas mengatakan, saya tidak tahu apakah orang yang berzina itu imannya akan kembali atau tidak. Ya ini menggambarkan apa betapa dahsyatnya zina. Yang kemudian yang hadis yang kedua riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bayangkan, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Berapa hukumnya? Hukumannya ada empat. Syekh Utsaimin termasuk yang menyatakan, biasanya kalau dengan hukuman seperti ini tidak akan terjadi melainkan orang itu, melainkan ini ditujukan bagi orang-orang yang kafir. Kita lihat urutan yang pertama saja. Ya, urutan yang pertama yang tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara dan bagi mereka siksa yang pedih. Urutan pertama siapa? Syaikhun zanin. Yaitu orang yang sudah tua berzina. Bukan berarti yang muda boleh berzina, bukan. Ya, di sini kata-kata adalah syaikhun zanin. Artinya kalau yang sudah tua kemudian berzina, ini kan dari faktor usia seharusnya, ya namanya sudah tua gimana Pak? Orang bilang sudah menjelang waktu maghrib. Ya, kalau bahasa Sundanya apa ya? Kalau pohon itu sudah, ya ini kok masih sempat berzina gitu. Ya, ini jadi di sini jelas ya zina. Maka tadi di sini hebat Imam Dzahabi menyebutkan dosa zina yang satu dan yang lain itu apa? Bertingkat-tingkat. Anak muda berzina dengan orang yang sudah tua renta, 70 tahun, 80 tahun berzina, menurut hadis ini paling dahsyat mana? Nah, dahsyat yang sudah tua. Ya, maka ada misal kakek-kakek memperkosa itu kan udah, ya dari sisi ini juga ya sudah keterlaluan. Ya, kakek-kakek yang lebih hebat lagi kalau sampai nenek-nenek, ya nenek-nenek berzina itu kan luar biasa. Ya, maka dosanya berlipat. Ya, lebih dahsyat. Kemudian wa malakun kadzdzab. Para pemimpin, para penguasa, para presiden yang suka bohong. Ya, mudah-mudahan presiden kita jujur terus. Wa a'ilun mustakbir. Orang miskin sombong. Ini karena ya, maka paling disukai setan. Kalau orang kaya, sombong itu masih bukan dimaklum, bukan. Peluang untuk sombongnya itu ada. Ya, dan ketika orang ketika ada orang kaya yang sombong, orang masyarakat masih nganggapnya ya wajarlah dia banyak apa? Misal rumahnya megah ya. Kendaraannya mewah misal, atau dia banyak keretanya misal. Tapi kalau orang yang miskin sombong, nah ini yang berbahaya. Ya, sehingga kita lihat di sini yang kita garis bawahi, urutan pertama itu adalah zina. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Hadisnya Sahih Ibnu Bukhari. Dosa apa yang paling besar? Maka Rasul mengatakan syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua apa? Antuzania bihalilati jari. Kamu berzina dengan istri tetangga. Ya, mumpung suaminya enggak ada. Zina. Kan harusnya kan dijaga. Ya misal Kang, bukan yang di sini Pak ya, bukan ya. Ini karena Sunda saya adaptasi. Ya Kang, saya mau pergi nih satu minggu, tolonglah titip keluarga saya. Oh iya, nanti saya jaga. Suaminya enggak ada, mumpung enggak ada, kemudian berzina. Ya ini termasuk dosa besar. Kalau saja berzina dengan istri tetangga itu sudah merupakan dosa yang luar biasa dahsyatnya, apalagi seseorang berzina dengan ibunya. Incest ya istilahnya ya. Jadi anak berzina dengan ibu, bapak berzina dengan anak, yator dan seterusnya incest tadi itu. Nah, kalau dengan istri tetangga saja sudah dahsyat luar biasa, lantas bagaimana dengan ya dengan keluarga, ya dengan mahram? Maka ada wanita-wanita mahram yang tidak boleh dinikahi. Ada 14 Pak ya. 14 itu di menurut Ibn Abbas dibagi 2. 7 karena faktor pernikahan dan 7 karena faktor nasab. Ya, 7 karena faktor pernikahan dan 7 karena faktor nasab. Baik, ini berkaitan dengan zina yang kemudian Imam Bukhari menuturkan hadis tadi dilengkapi dengan ayat. Yaitu dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah dalam surat apa nih? Al-Furqan ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah akan memalingkan tiga hal dari orang beriman. Allah akan menjaga, akan memalingkan tiga hal dari orang beriman. Yang pertama dari syirik. Kan ini kan yang pertama. Dan orang diantara ciri ibadur rahman, diantara ciri hamba-hamba Allah yang salah itu, yang ar-Rahman itu, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh jiwa, dan tidak berzina. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah akan menjaga hati orang beriman dari ketergantungan kepada makhluk, artinya tidak syirik. Dan Allah akan menjaga orang beriman dari sifat binatang, dari sisi emosional. Dan perbuatan emosional atau sikap yang dilandasi karena emosi yang paling dahsyat itu adalah membunuh. Ya misal karena, kan tidak sedikit Pak ya, karena saling pelotot tiba-tiba saling bunuh. Ya kemudian itu kan ujung-ujungnya ya, emosi yang paling dahsyat itu karena membunuh. Kemudian wala yaznun, dan yang ketiga Allah akan menjaga orang beriman dari zina. Ya maka ini atau dari syahwat ya syahwaniyah ya, dari syahwat Allah akan menjaganya. Barangkali ini yang kita bahas pada siang hari ini. Ya maka mungkin tidak usah kita simpulkan karena tadi sudah sering berulang lah. Ya kita simpulkan berkaitan dengan hadis tadi siang ada, oleh sebab itu hati-hati kita dalam menggunakan hadis. Kalau hadisnya adalah hadis yang sahih, maka cukup ya kita cukupkan dengan hadis yang sahih, seperti yang dilakukan oleh Imam Dzahabi ketika beliau berbicara tentang riba, maka yang boleh gunakan adalah hadis yang sahih saja. Ya, tidak pernah kita akan menemukan dalam buku Imam Dzahabi ini ada hadis yang dhaif berkaitan dengan masalah riba tadi. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah saya tidak berbicara tentang hukum ya, tentang transaksi kontemporer berkaitan dengan riba ya, dan saya lebih fokus kepada menjelaskan tentang status daripada hadis-hadis yang ada, karena hukum tentang riba sudah jelas. Ya, hukum tentang riba sudah jelas dan kita cukup dengan hadis-hadis yang sahih tadi. Barangkali untuk selanjutnya saya kembalikan pada Kang Ridan untuk memandu, barangkali jika ada hal yang disampaikan atau didiskusikan. Sebelumnya ini ada satu ini dulu, saya takutnya nanti dari beberapa jamaah ada yang kebingungan. Jadi yang dimaksud tadi, jadi saya tak khawatir nanti, saya lihat kan tadi ada hadis dari Anas, hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhum, apa namanya, munkar. Nanti takutnya jemaah melihat, oh berarti sahabat-sahabat itu yang tercela. Bukan ya, maksudnya dari ada orang-orang yang dirantai sanad itu yang tercela, yang menisbatkan kepada para sahabat bahwa Rasul telah berkata demikian, padahal itu tidak ada, begitu maksudnya ya. Jadi itu, jadi bukan sahabat-sahabatnya tadi, bukan misalnya hadis dari Anas semua itu munkar, atau Anasnya sahabat Anas, bukan. Hadis dari Aisyah bukan, semua munkar, bukan begitu. Tapi ada orang yang menyebutkan bahwa dari Aisyah bahwa Rasul berkata demikian-demikian, nah itu yang tidak ada. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah mungkin ada pertanyaan seputar hadis-hadis yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz. Mangga dari Ikhwan, saya coba satu dulu. Baik, barangkali tadi khawatir ada apa kesalahpahaman. Ya, tadi saya menyimpulkan atau kita menyebutkan tentang kalau ada hadis yang bersumber dari sahabat Aisyah misal tadi, ya berkaitan dengan hadis riba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Kemudian tadi kita katakan seluruhnya adalah lemah. Demikian juga dengan Ibn Abbas, demikian juga dengan Baro bin Azib, demikian juga dengan Ibnu Umar dan yang lainnya. ini bukan berarti hadis yang lainnya kemudian dipukul rata. Oh ini tadi sudah dikatakan ada hadis kalau sumbernya dari Ibn Abbas misalnya ditolak. Ini khusus yang berkaitan dengan tema riba lebih dahsyat dari zina saja. Ya, kemudian yang kedua bukan berarti para sahabat itu yang cacat. Bukan berarti para sahabat yang dicela, ya, tetapi adalah tadi maka tadi kan disebutkan Anas dari jalur Thabit Al-Bunani. Ya, atau dari Al-Bunani dari Abu Mujahid. Ya, maka yang kita lihat adalah dari jalurnya. Ya, jalur jadi kalau ada dari kata Anas dari orang-orang ini maka bisa dipastikan hadisnya adalah lemah. Ya, bukan berarti kita menghujat para sahabatnya. Ya, tetapi mereka menyandarkan riwayat itu kepada para sahabat yang mulia. Yang kemudian para sahabat mengatakan Rasulullah bersabda, padahal itu tidak benar. Ya, tidak benar, tidak ada riwayat dari Nabi satupun yang valid, ya, yang sahih berkaitan dengan riba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan zina. Barangkali ini perlu penegasan, ya, bukan berarti kita di forum tadi ini kemudian kita menghujat dan mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan juga berarti harus menolak hadis-hadis yang lain, ya, dari yang bersumber dari para sahabat tadi. Maka prinsipnya adalah validnya sebuah riwayat. Ya, kalau riwayat itu valid, maka kita terima. Dan jika riwayat itu kemudian tidak valid, maka meskipun bersumber disebutkan dari sahabat-sahabat yang mulia, ya, maka ketika dikatakan tidak sahih dan tidak valid ada riwayat dari mereka, maka tentunya kita hindari, kita tolak, ya, dan kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Baik, barangkali demikian. Tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terima kasih pada Pak Dokter. Yang kemudian tadi memang kita fokus kepada penilaian hadis-hadis yang ada sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Dokter As-Sayyah tadi, yang kemudian berkaitan dengan masalah ribanya itu sendiri. Ya, tadi di awal kita sudah menjelaskan ada beberapa hadis yang kemudian dikemukakan oleh Imam Dzahabi, ya, dalam kitabnya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Pertama, pelaku riba atau memakan harta hasil riba itu termasuk bagian dari salah satu faktor yang bisa membinasakan seseorang, ya, baik binasa di sini adalah di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua juga tadi kita sebutkan Rasulullah melaknat, ya, bahkan Allah, ya, la'anallahu akila riba wa mukilahu, Allah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Ini kan berarti umum, ya. Jadi yang memakannya berarti, ya, misal orang yang minjem, yang minjamnya, atau apa istilah dalam bank itu, Pak? Minjem ke bank, ya. Artinya yang minjem ke banknya itu kan berarti dia yang makan. Dan yang memberikannya berarti pihak apa? Debitor. Ya, istilahnya, Pak. Ya, kreditor dan debitor, ya. Berarti kena kreditor dan debitur, ya. Berarti dua-duanya. Berarti yang minjam dan meminjamkannya itu sudah termasuk dalam kategori sosok-sosok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hadis menggunakan kata-kata Allah melaknat, Rasul melaknat, berarti menunjukkan itu dosa besar. Jadi mudah untuk mengidentifikasi ini dosa kecil atau dosa besar. Maka di antara ciri dosa besar itu kalau ada unsur atau ada kata-kata Allah melaknat, berarti itu dosa besar. Nah, maka di sini orang yang meminjam uang dengan cara riba dan orang yang memberikan pinjaman juga dengan cara riba, maka sudah termasuk dalam kategori yang mendapatkan laknat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis selanjutnya, wa syahidaihi wa katibaihi, dan kedua saksinya. Jadi kalau minjem uang, adalah biar ini biar kuat dicantumkan saksi. Ya, maka yang menjadi saksi itu juga dilaknat. dan yang menulisnya, berarti ini siapa ini? Kok yang menulis? Ya, yang mencatatnya, yang menulisnya juga dilaknat. Ya, berarti sangat cukup luas ya, sehingga dalam hadis yang lain juga disebutkan Allah melaknat orang yang makan riba, berarti yang minjamnya, dan yang memberikan pinjamannya, dan yang menulisnya. Ya, demikian juga dengan saksinya, dan dilaknat oleh Rasulullah atau atas lisan Rasulullah SAW. Maka kita mencukupkan hadis ini, ya artinya tadi berkaitan dengan ya yang memakan tadi, ya berarti yang meminjam. Ya, yang meminjam ini termasuk bagian dari kategori yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini secara umum. Adapun kemudian dikatakan dosanya yang paling ringan adalah yang tadi kita terangkan, itu tidak dijadikan dasar ya, atau landasan, dan kita cukup menggunakan dalil yang secara umum tadi. Ya Allah alam, tetap masih terkena dengan dosa yang tidak bisa dianggap enteng, ya tidak bisa dianggap kecil. Ya termasuk tadi misal ya maaf gitu, termasuk dengan apa ya cicilan rumah, kemudian cicilan motor atau mobil ya, atau yang lainnya, selama masih ada unsur ribanya ya, maka terkena dengan hadis-hadis itu. Dan solusi paling akhir ya tentunya kalau itu sudah terlanjur ya bertaubat, ya bertaubat, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar itu akan terhapus, akan diampuni dengan catatan dia bertaubat. Berbeda dengan dosa kecil. Ya, kalau dosa kecil itu dengan amal soleh itu terhapus. Ya, misal kita berwudu, dosa kecil kan berguguran sampai dari ujung kuku kita keluar. Demikian juga dengan dosa kecil karena faktor mata, karena faktor telinga, itu tanpa bertaubat pun itu gugur. Ya, berbeda dengan dosa besar, maka dosa besar itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ada taubat. Ya, walaupun nanti yang berikutnya adalah mempercepat pembayaran tadi, atau minta bantuan ke teman atau ke yang lain yang bisa membantu untuk mempercepat. Ya, misal yang harusnya setahun misal baru kan selesai, ya sudah diselesaikan. Ya, walaupun masih tersisa dan kata-kata, ya tetap saja ya bayar cepat dengan lama juga tetap aja terhitungnya adalah ada ribanya tadi. Tapi yang jelas solusi terakhir tadi ya, Allah menyatakan ya ladzina amanu tubu ilallahi, ya taubatan nasuha, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Dokter yang dapat saya tanggapi, dan ibu-ibu barangkali. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan kantor memberikan pinjaman, apa pinjaman rumah dari kantor, tapi tetap ujung-ujungnya bertransaksi dengan bank. Yang kemudian ketika sudah bertransaksi dengan bank, kemudian nanti pihak kantor yang menanggung ribanya. Walaupun nanti ini juga saya belum ada gambaran betul, karena juga bukan praktisi perbankan juga ini. Istilah-istilah perbankan agak masih asing. Kalau dalam perbankan syar'i, yaitu perbankan syar'i, tentunya di sana ada hukum sebenarnya. Nanti dari sisi yang membedakan antara apa boleh atau tidaknya, itu kan nanti dari sisi akad. Akad itu misal dengan akadnya, yang jelas akadnya misal dengan akad dharibah, ya berkaitan dengan akad. Jadi nanti tidak akad pinjam-meminjam. Ya karena kalau nanti kaitannya akad pinjam-meminjam, ya otomatis kalau mengembalikan tidak boleh lebih. Ya kalau pinjaman 1 juta berarti kan kembalinya adalah 1 juta. Tetapi dalam realitanya kira-kira gimana? Kalau pinjam 1 juta apa harus ada tambahan nanti? Karena otomatis ada. Nah itu yang dimaksud dengan ribanya di situ. Riba itu riba diambil dari kata bahasa Arab, dari kata robuah, atau riba dari kata yarbu, berkembang, berkembang biak. Ya berkembang biak, dari tadinya yang hanya satu kemudian ya, menjadi banyak. Maka itu dikatakan riba. Nah, kemudian berkaitan dengan kantor memberikan tadi, ya, artinya karyawan kemudian punya rumah dengan apa, misal harga rumah misal 200 juta, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya harus dibayar dengan 250 juta misal, maka karyawan dikenakan 200 jutanya itu. Ya, tetapi nanti yang nanggung sisanya itu adalah kantor. Nanti Kang Ridan tadi bilang kantornya baik sekali mau nanggung dosa katanya. Jadi nanti dosanya ke kantor ya, pihak kantornya. Tapi yang laku lihal, saya masih agak ragu dalam masalah ini. Nanti Ibu mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tetapi kalau dilihat dari sisi ya, sistem tetap ada kesalahan. Ya, sampai kenapa kok kantor memberikan jaminan tapi tetap harus dilarikannya ke pihak bank, itu yang jadi permasalahan. Ya, paling tidak dikhawatirkan ada bab ta'awun alal ithmi, yaitu adanya kerjasama dalam urusan dosa. Ya, maka sebenarnya kalau seseorang mau waro, ya seorang mau menjaga, ya waro itu apa ya? Ya, ada kehati-hatian. Itu lebih selamatnya adalah tidak bertransaksi dengan cara seperti itu. Ya, misal kalau pihak perusahaan memberi uang misal dengan 150 atau 200 misal, ya sudahlah. Ya, dengan tawadu misal dengan dicukupkan dengan harta itu, kemudian membeli rumah yang ada dulu. Ya, itu apakah mungkin tidak dicairkan begitu? Ya, dicairkan kemudian membeli rumah yang ya kira-kira cukuplah untuk kehidupan pasangan juga dengan keluarganya. Maka pesan saya lebih cenderung kepada kalau mungkin dicairkan kemudian cukup dengan uang yang ada, mengambil rumah yang yang penting kita bersih dari transaksi riba tadi, itu adalah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan ya, menggunakan cara tersebut. Dan yang kedua, saya sarankan mungkin kepada ustadz yang lebih kompeten barangkali ya nanti untuk menjelaskan permasalahan ini nanti dalam pembahasan fikih. Ala kulli hal, demikian saran saya untuk menghindarkan transaksi tadi, walaupun memang terlihat secara sekilas yang berdosa adalah kantor, yang jelas memang yang berdosa. Ya, bukan sekilas sebenarnya ya, yang berdosa yang pemangku kebijakan tadi. Ya, kenapa harus harus disalurkan ke pihak bank? Ya, kenapa tidak langsung dari perusahaan tersebut kemudian memberikan, ya misal secara cashnya ada uang segini, silahkan kamu cari rumah, kita sudah tidak ada urusan. Itu kan lebih aman, perusahaan sudah, dia sudah aman. Adapun nanti karyawannya malah dia akan pinjam ke bank, malah justru yang dosa adalah pihak karyawan tadi. Nah, kalau ini terbalik, pihak perusahaan yang justru yang nanti akan memikul dosa riba tadi. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, ini dampaknya, ya dampak negatif ketika seorang itu bersandar kepada hadis-hadis lemah. Tadi di awal sudah saya contohkan, ada seorang trainer yang kemudian di depan para peserta itu langsung berani menyobek uang 100 ribu. Langsung dirobek-robek. Ya, dan dia termasuk yang mengatakan tidak boleh menyimpan uang di bank. Artinya dampaknya apa? Ada tindakan yang ekstrim. Ya, melahirkan tindakan yang ekstrim. Melahirkan tindakan yang berlebihan, yaitu yang pertama. Dan itu real. Ya, itu terjadi. Nah, yang kedua, memang dikhawatirkan ya tadi melahirkan rasa takut, tetapi rasa takut itu ternyata dibangun di atas fondasi yang hadisnya lemah tadi itu. Seharusnya rasa takut tadi, kekhawatiran dan rasa takut dengan dosa itu dicukupkan dengan hadis yang sahih saja. Misal yang tadi kita sebutkan ya, dan mengutip beberapa riwayat dari Imam Bukhari, dari Muslim, atau yang disebutkan oleh Imam Zahabi, itu sebenarnya sudah cukup ketika dikatakan ijtanibu asab al-mubiqat, ya takutlah dengan tujuh yang bisa membinasakan. Itu kan sudah terbayang, kita akan binasa di misal di akhirat. Dan siksa di akhirat itu kan ketika seorang dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi gimana, Pak? Kan disebutkan dalam hadisnya yuhwa ilan nar sab'ina kharifan. Orang itu akan dilemparkan ke dalam neraka, baru akan nyampe ke dasar neraka itu kalau sudah 70 tahun. Dilemparkan melayang-melayang ya dalam kondisi tangan dibelenggu. Ya, seseorang dilemparkan ke neraka dan kondisi tangan dibelenggu dan baru sampai ke dasar neraka itu 70 tahun. Itu kan sudah kita bayangkan, artinya dan bayangkan hadis yang saya saja itu kan membuat jiwa kita sudah ya sudah takut sebenarnya. Nah, tetapi sekali lagi takut tadi dibangun di atas dalil, ya di atas dasar yang jelas. Maka dampak dari hadis yang dhaif yang kemudian pakai seseorang itu bisa berlebihan. Ya, seseorang yang kemudian misal meyakini barang siapa yang melakukan sholat sekian ribu rakaat nanti akan dibebaskan dari neraka, akhirnya kan sudah dia berlebihan dalam beribadah. Ya, demikian juga dengan hal-hal lain. Jadi ini barangkali ya, walaupun nanti ada Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at, itu kumpulan hadis-hadis palsu, juga sudah menyinggung, ya menyinggung berkaitan dengan dampak dari bersandarnya seseorang kepada hadis yang lemah, baik dalam perkara ibadah, demikian juga dalam perkara muamalah, ya karena ini riba, transaksi keuangan ini kan berkaitan dengan perkara muamalah. Demikian barangkali Pak Ridan, dan karena sudah menjelang waktu zuhur, untuk mempersiapkan salat zuhur, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, benarnya dari Allah dan kelirunya dari kelemahan diri saya sendiri. Dan untuk menutup acara, saya kembalikan kepada Kang atau Ustaz Ridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini sekali lagi ini bukan untuk memudah-mudahkan perkara riba, karena perkara riba tetap itu perkara yang masuk ke dosa besar. Hanya saja kita harus berdiri, harus berlandaskan pada hadis-hadis yang sahih, harus tradisi ilmu harus dibiasakan dalam Islam. Kita tutup dengan hamdalah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.